السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. Pasal yang baru mengenai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat. Nah, udah ketemu? Dah. Baik. Luar. Baca. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi sholati. Kana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati qala Allahu akbar wa lam yaqul shay'an qablahu qablaha wa la talaffadha bi niyyati wa la istahabbahu ahadun min at-tabi'in wa la a'immatil arba'ah wa la a'immatu wa la a'immatul arba'ah wa kana da'uhu fi ihramihi lafdatan lafdatan mudaf lafdata Allahu akbar la ghayraha la ghayru la ghayruha wa kana yarfa'u yadayhi ma'aha mamdudatil asabi mamdudatai mamdudatil asabi mustaqbilan mustaqbalan mustaqbilan mustaqbilan bihima al-kiblata ila furu'i udunaihi warawa waruya ila munakabaihi warawa man kibaihi summa yadu'u al-yamana al-yumna ala dohadil ala dhahri ala dhahril yusra fauqa ar-rizqi fauqa ar-rizqi wasa'idi wa lam yasihha anhu mawdi'u wadin lima lakin dakara Abu Dawud an Aliyin minas sunnati wad'u al-kaffi ala al-kaffi fi sholati tahta sirrati. Nah, pasal yang baru yaitu fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi shalah, tentang petunjuk Nabi sallallahu dalam salat. Kata beliau, kana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati qala Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak mengerjakan salat, beliau berucap Allahu akbar. Nah, ini takbiratul ihram, mengucapkan Allahu akbar itu wajib rukun. Adapun lafaz Allahu akbar dalam takbir intiqal, takbir perpindahan dari qiyam ke ruku, ya, dan kemudian dari i'tidal, berdiri i'tidal ke sujud, dari sujud ke duduk di antara dua sujud, dari duduk di antara dua sujud ke sujud, dari sujud ke qiyam kembali, itu takbir intiqal tidak wajib. Yang wajib hanya takbiratul ihram. Dan yang wajib dalam takbiratul ihram hanya mengucapkan Allahu Akbar, tidak mengangkat tangannya. Mengangkat tangannya tidak wajib, sunnah. Walam yakul qablaha, walam yakul syai'an qablaha. Beliau tidak mengucapkan sesuatu apapun sebelumnya. Wala talaffadha bin niyyati. Beliau pun tidak melafadzkan niat. Wala istahabbahu ahadun minat tabi'in. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan tabi'in yang istahabbahu, yang menganjurkannya. Wala al-a'immatu al-arba'atu. Dan tidak pula salah seorang pun dari kalangan imam yang empat, imam madzhab yang empat. Nah, mengenai talafud bin niyat, ya, manqul ya, dikutip dari kalangan fuqaha syafi'iyah bahwa dianjurkan dalam artian mustahab untuk melafadzkan niat. Ini dikutip dari Ar-Ramli, dari penulis-penulis kitab, bahkan oleh An-Nawawi sendiri. Ya. Namun An-Nawawi rahimahullah ta'ala membantah pendapat yang mewajibkan melafadzkan niat dalam sholat. Adapun melafadzkan niat sebelum sholat, ini pendapat-pendapat fuqaha syafi'iyah yang kata mereka, apa tujuannya? Liyusaida al-lisanu al-qalbah, agar lisan dapat membantu kolbu. Ya, agar lisan dapat membantu kolbu, karena Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nabi SAW bersabda, innamal amalu binniyat. Ya, agar lisan membantu kolbu untuk tetap fokus pada niat. Namun mereka hanya menganjurkan. Nah, adapun ucapan yang disandarkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i ini enggak benar. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i berkata di kitab beliau Al-Umm, "Idza nawwa hajjan aw umratan ajza wa illam yatalaffaz wa laysa kas-salati fa innaha ya, kata Syafi'i rahimahullah taala, "Idza nawwa hajjan aw umratan ajza wa illam yatalaffaz." Apabila seorang haji atau umrah, maka dia dapat pahala walaupun dia tidak melafadzkannya. Walaysa kas-salat, tidak seperti salat. Fa innaha la tashihhu illa bizikr. Ya. Tidak seperti salat. Salat tidak sah kecuali dia mesti dimulai dengan ucapan. Salah seorang pengikut mazhab Syafi'i dan dia termasuk ashabul wujuh yang pendapatnya diikuti, yaitu yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi, Abu Abdullah Az-Zubairi rahimahullah taala, beliau menyatakan, "Ah, berarti dari sini wajibnya melafadzkan niat dengan zikir, dengan disebutkan. Karena salat berbeda dengan haji." Kata Syafi'i, "Idza nawwa hajjan aw umratan ajza." Apabila seorang berhaji atau umrah, dia dapat pahala. Wa illam yatalaffaz, walaupun dia tidak melafadzkan. Beda dengan sholat. Sholat tidak sah kecuali dengan ucapan, dengan zikir. Nah, ini disangga oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala di Al-Majmu' Al-Muhaddab. Juga disangga oleh Al-Imam Al-Mawardi di kitab Al-Hawi Al-Kabir, bahwa yang dimaksud dengan zikir dari ucapan Syafi'i di atas, ya, yang tadi itu adalah takbiratul ihram, yang maknanya sholat tidak sah kecuali dengan takbir pada takbiratul ihram. Paham sini? Nah, bukan dengan melafadzkan niat. Nah, dalam mazhab Syafi'i yang tidak benar ialah melafadzkan niat dengan hukum wajib. Adapun dengan hukum mustahab, na'am. An-Nawawi menyanggah pendapat itu, tetapi An-Nawawi di kitab beliau di Al-Minhaj, Minhajul Talibin, beliau memustahabkan melafadzkan niat. Yusaida lisanu al-qalba, kata mereka, agar lisan membantu qalbu. Dan ini pendapat yang maksur, mankul dari kalangan fuqaha kibar Syafi'iyah melafadzkan niat. Al-Baghawi di kitab Al-Tahdzib menyatakan, ya, siapa yang man yatalafat bin niyati, siapa yang melafatkan niat walam yanwi fi qalbi, tapi tidak meniatkan dalam kalbunya, maka ini enggak sah salatnya. Atau bukan arti salat enggak sah, ya, ini enggak cukup siapa yang melafatkan niat. Dan para fuqaha Syafi'iyah menyatakan niat itu tempatnya kapan sih? Di awal beramal. Kalau dalam sholat, awal amal sholat ialah takbiratul ihram. Jadi ketika niat, kapan itu? Ketika takbiratul ihram. Wa minal muhal, dan sesuatu yang mustahil, menggabungkan dua hal. Mengucapkan takbiratul ihram plus mengucapkan niat. Tapi kata mereka, dibantu sebelumnya. Ini saya bahas sedikit karena ada bacaan wala al-a'imatu al-arba'ah. Seolah-olah imam mazhab dan seluruh para fuqaha mazhab enggak ada yang berpendapat demikian. Tidak ada. Yang benar adalah ada, yaitu dari kalangan fuqaha Syafi'i. Jadi kalau antum paham sedikit ini, ngerti di situ. Dan tidak terlalu keras dalam menyikapinya. Karena ini manqul dari kalangan fuqaha Syafi'i. Paham sini? Ya, tidak sunnah. Nah, ini dibantah oleh An-Nawawi di Al-Majmu' Al-Fatawa, tapi bantahannya tersebut bagi yang mewajibkan. Sebagian orang ada yang menyatakan ulama Syafi'iyah membantah lafadz niat, membantah talafut bin niat. Ini keliru dia. Padahal yang dibantah bukan melafadzkan niatnya, tapi pendapat yang menyatakan wajibnya. Artinya di sini pendapat yang menyatakan wajibnya. Nah, ini dibantah oleh An-Nawawi, oleh Al-Mawardi, ya. Dia Al-Mawardi menyatakan demikian di Al-Hawi Al-Kabir. An-Nawawi membantah demikian di Al-Majmu' Al-Fatawa, di Syarhul Majmu' Al-Muhaddab. Namun An-Nawawi memustahabkan di Minhajut Talibin. Bahkan di Raudhatut Talibin juga demikian. Ya. Di tahqiq juga demikian. Di at-tahqiq. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i, ya, yang mu'tabat justru melafadzkan niat. Ya. Tapi bukan wajib. Hanya dianjurkan saja. Arti sini? Nah, ini sedikit komentar panjang karena Ibnu Qayyim menyatakan wala al-a'imatu al-arba'ah. Kalau tidak dari imam-imam yang empat, bisa jadi benar. Karena yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i, ya, di Al-Umm di bagian Haji Umrah, ya, wa in lam apa fa innawa wa in ajza fa innawa hajjan aw umratan ajza wa in lam yatalaffat wa laysa ka salati fa innaha la tasihu illa bin nutqi, dalam lafaz yang lain illa bidzikri. Nah, yang dimaksud dengan Asy-Syafi'i di situ an-nutq atau az-zikr di situ adalah takbiratul ihram. Allah alam islam. Bisa dipahami sini ya. Baik. Kemudian wa kana da'buhu fi ihrami lafdhata Allahu akbar la ghairuha. Dan yang da'buhu, yang selalu beliau ucapkan, yang selalu beliau dawamkan dalam ihram, yaitu takbiratul ihram, ialah lafadz Allahu akbar, bukan selainnya. Naam, ini sahih. Ya. Wa kana yarfa'u yadayhi ma'aha mamdudatain asabi, dan beliau mengangkat kedua tangan beliau, ya, ketika mengucapkan Allahu Akbar, itu kedua tangan beliau itu sepanjang selaras jari jemarinya, ya, mengangkat kedua jari jemari beliau mustaqbilan. Nah, perhatikan, telapak tangan beliau menghadap kiblat, jadi bukan begini, ya, Allah. Tapi hakada ila furu'i udhunai, sampai bagian bawah dua telinga beliau. Waruya, dan diriwayatkan ila mankibai, sampai kedua bahu. Ya, apa ini namanya? Bahu ya? Bahu. Pundak main, pundak mana? Sama juga. Ya, itulah pokoknya. Summa yada'u al-yumna 'ala dhahril yusra. Kemudian beliau meletakkan tangan beliau yang kanan di atas punggung tangan yang kiri. Fa'u qarizqi wa sa'idi, di atas persendian dan lengan. Walam yasihha anhu, dan tidak sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam maudhi'u wad'ihima, tempat peletakan keduanya. Tempat peletakan keduanya. Lakin dzakara Abu Dawud, namun Abu Dawud menyebutkan an Aliin, dari Ali bin Abi Thalib, minas sunnah, termasuk sunnah ialah wad'ul kaffi 'alal kaffi, yaitu meletakkan telapak tangan kanan alal kaffi, di atas telapak tangan kiri, fis salati, dalam salat, yaitu di bawah pusar. Namun riwayat tersebut dhaif. Ini sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaukani di Nahwul Authar, ya, dan di matan asli Zadul Ba'ad sendiri oleh Ibnu Qayyim kalau tidak salah. Nah, kemudian gantian baca, coba. Siapa? Iqbal. Baca kencang, Iqbal. Ayo ikut. Allahumma ba'ada ba'id. Ba'id. Ah, ini lupa dia. Jarang pakai ini ketika salat antum. Doa istiftah. Enggak. Hah? Ah ya. Tapi sebutin semua. Ba'id baini wa baini khotaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghribi. Allahumma ighsilni. Barodi. Barodi. Allahumma nafkinni min dunubi wal khotaya kama yunaqqa as-sawbu naibul fa'il. As-sawbu wal abyadu minan janasi. Terus. Wasaratan yakulu. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatira samawati. Fatara. Fatara samawati wal ardu hanifan. Salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka wa lam tunassi wa a'tarifu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an inna wahdini li ahsan al-khalaqi la yahdi li ahsan illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khayru fi yadayka washirru laysa ilayka ana bika wa ilayka tabarakta wa ta'alayka astaghfiruka wa atubu ilayka lakinnal mahfuza annahu fi qiyami layl wa taratan yaqulu Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil ila akhirihi wa qad taqaddama wa taratan yaqulu Allahumma lakal hamdu anta ثم ذكر نوعين آخرين ثم قال فكل هذه الأنواع قد صحت ada taknya enggak صحت عنه. Nah, baik, ya, ini mengenai doa istiftah. Ya, karena yastaftihu taratan, beliau terkadang membuka solatnya dengan Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, ya Allah jauhkanlah kesalahanku, ya Allah jauhkanlah antara kesalahanku, antara diriku dan kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan timur antara timur dan barat. Kemudian Allahumma sinni min khatayaya bil ma'i wassalji wal barad, ya Allah, ya, basuhlah diriku dari kesalahanku dengan air salju dan embun. Allahumma naqqini, ya Allah, sucikanlah diriku minad dzunubi, dari segala dosa, wal khatayaya, dan segala kesalahan, kama yunaqqas saubu al abyadu minad danas, sebagaimana pakaian yang putih itu dibersihkan dari danas, noda. Wa taratan yaqul, dan terkadang beliau mengucapkan, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardha hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki, ini ma'ruf ya. Kemudian Allahumma antal malikul la anta, Allahumma antal malikul la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah raja yang tiada ilah selain dari engkau. Tiada ilah yang patut disembah. Anta rabbi wa ana abduk, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku sendiri. Wa a'tarifu, i'tarafa ya'tarifu apa artinya? Ya, wa a'tarifu. Hah? Wa a'tarafu. Wa a'tarafu. Oh. Wa a'tarafu berarti dengan fi'il madi. Wa a'tarafu, dan aku mengakui, i'tarafa ya'tarifu mengakui. Bidzanbi, dengan kesalahanku. Maghfirli, ampunilah aku. Maka ampunilah aku. Di dzunubi jami'an, maka ampunilah segala dosaku semuanya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Wahdini, dan berikanlah aku hidayah, petunjuk. Li ahsanil akhlaki, kepada akhlak yang paling baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang dapat menunjukkan kepada akhlak yang paling baik tersebut kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkanlah dariku keburukannya, keburukan akhlak. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang dapat memalingkan keburukan akhlak tersebut kecuali engkau. Labbaika wa sa'daika, aku penuhi panggilanmu. Wal khairu baina yadaika, kebaikan di antara kedua tanganmu. Wasyarru laisa ilaika, keburukan ya tidak ada pada engkau. Ana bika, apa terjemahnya nabika ini? Ana bika wa ilaika, aku ada karena engkau. Wa ilaika, dan aku akan kembali kepada engkau. Tabarakta, maha suci engkau. Wa ta'alaita, dan maha tinggi engkau. Astaghfiruka, aku memohon ampun pada engkau. Wa atubu ilaika, dan aku bertaubat kepada engkau, ya Allah. Ya. Baik. Wa taratan yakul, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, yang terusannya alim al-ghaibi wa syahadah, dan seterusnya ila akhirih. Wa qad taqaddama, telah berlalu. Wa taratan yakul, terkadang beliau mengucapkan juga Allahumma, ini belum ya? Sudah. Allahumma lakal hamdu wa anta nurus samawati wal ard wa man fihinna. Ya Allah, lakal hamdu, milik engkau lah pujian. Engkaulah cahaya langit dan bumi, pemberi cahaya langit dan bumi. Wa man fihinna, dan segala apa yang ada di antara semuanya. Ila akhirih, dan seterusnya. Summa dzakara au nau'aini akharaini. Kemudian beliau menyebutkan dua jenis yang lain. Summa qal, kemudian beliau berkata, fa kullu hadhil anwa'i qad shahhat an. Kemudian beliau berkata, Ibnu Qayyim, di kitab aslinya Ibnu Qayyim menyebutkan dua jenis istiftah yang lain, dan beliau ya berkata bahwa semua jenis istiftah ini qad shahhat anhu sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Tapi berikut. Wah, Syekh Rizki sudah punya buku dia. Gak PDF lagi dia. Ya alhamdulillah. Coba baca. Ya, Pak Yanto. Kencengin dikit suara Pak Yanto. Waladhi qablahu asbat af'al, lebih sabit, lebih rajih, lebih sahih gitu. Ya, isim tafdil. Waladhi qablahu asbat minhu, walakin soha antumaro anahu yastafdil bihi fi maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ijnaru bihi yu'allimuhun nasa. Qala Ahmadu adhabu ilama huya anu maro walau anna rajulan istatahat ba'dima huya anin nabi sallallahu alaihi wasallam kana hasana wakana yakulu ba'da dalika ma'udhu billahi min syaitan rajim kuma yakau al-fatihata wakana yadhalu bismillahirrahmanirrahim tawaka wa yukbiha aksaru wa yukbiha aksaru wa kana qira'atu maddan yaqifu an wa yaqifu inda kulli ayatin wa yamuddu biha sawtahu fa idza marada min qira'ati al-fatihati qala amina fa kana yadhharu bi qira'ati rafa'a biha sawtahu wa qala man khalfahu wa kana lahu sakatani taktatun bainan takbirati wa kiraati waktuli faktisaniyati waluya anaha ba'da fatihati waluya anaha qabla ruku'i wakila basakatani wairal ula wadzahiru anahuma isnatani fakot wa masari satu falatifatun wa masari satu Baik. Mana dari mana Pak Yanto bacanya? Waruya anhu annahu kana yastaftihu bi subhanallahi wa bihamdik. Dan diriwayatkan pula dari beliau bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam membuka salat baca istighfar dengan subhanallahi wa bihamdik wa tabarakasmuk. Wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini pendek ini. Kita menghafal yang pendek ini selain yang panjang-panjang tujuannya apa? Apabila waktunya mepet, kita masih bisa mengamalkan sunnah baca doa istiftah. Kalau cuma taunya yang panjang aja, Allahumma ba'idni wa baina khotayaya atau wajjahtu wajhiya lillati fatara samawati wal ardh. Anta nuru ya, Allahumma anta maliku la ilaha illa anta. Taunya yang panjang-panjang aja. Pas tahu imamnya ini bakal cepat, biasanya di sholat raweh gitu kan. Akhirnya kita pasrah. Ya, kalau saya baca Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, ya gak kelar nih. Gak kelar nih, udah lah diem aja lah. Akhirnya dia terluput dari sunnah. Nah, kalau dia hafal yang pendek sekalipun ini, nah, maka dia masih tetap bisa mengamalkan sunnah. Ya. Ya, diriwayatkan dari beliau bahwasanya beliau membuka salatnya dengan subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, bihamdik dengan segala pujian bagimu, wa tabarakasmuk dan maha suci namamu, wa ta'ala jadduk, maha tinggi jadduka kedudukanmu, wa la ilaha ghairuk, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau. Dzakara ahlus sunani dan para ahli sunan, maksudnya di sini para imam penulis kitab sunan, yaitu Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i. Menyebutkan ya, dan sebelumnya walladzi qablahu, ini disebutkan oleh para imam sunan. Namun yang sebelumnya itu asbatu minhu. Yang sebelumnya doa-doa istiftah yang sebelumnya tadi, yang wajjahtu wajhiya lilladzi fatar samawati wal ard, kemudian apa lagi? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya, dan seterusnya, itu lebih asbat, lebih valid, lebih sahih, lebih kuat, lebih rajih gitu. Nah, dibandingkan dengan riwayat yang ini. Tapi riwayat yang ini pun juga ya sahih. Tapi yang sebelumnya jauh lebih sahih. Arti sini ya. Walakin sahahan Umar. Nah, juga setelah sahih. Namun telah sahih dari Umar radhiyallahu anhu annahu yastaftihu bihi fi maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar juga membaca doa istiftah dengan doa istiftah tersebut. Yaitu dengan subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Umar membaca ini ya ketika Umar menjadi imam di tempat berdirinya Nabi sallallahu menjadi imam di masjid Nabi, wa yajharu bihi, dan Umar sengaja ngencengin, dikeraskan. Kenapa? Yu'allimuhun nasa, supaya beliau mengajarkan manusia. Jadi kalau mengajarkan orang yang makomnya, kedudukannya tersebut adalah kedudukan sir, dilirihkan suaranya, itu boleh. Ya, dalam rangka ngajarin. Bisa dipahami sini. Ya, Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengajarkan orang untuk baca zikir setelah sholat dikencengin. Dikencengin. Nah, ketika sudah hafal, orang-orang sudah hafal dengan menghafal dari apa yang diucapkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jadi imam setiap selesai sholat baca Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya, orang-orang ngikutin, contohin, dengerin, ngapalin, akhirnya hafal sendiri. Kan biasa kalau sebulan hafal sendiri kan? Ya. Sebulan berapa hari? 5. Sholat berapa? 5. 5 kali 30. 140 kali denger kayak begitu, insyaallah hafal. Nah, nanti ketika orang sudah hafal, amal Imam Syafi'i ditinggalkan. Bisa dipahami sini, ya? Ya, tapi kalau tiap hari gitu mulu, terus terus-menerus, nah ini baru bisa masuk ke hal yang tercela, beda. Ya, paham sini ya. Nah, antum juga gitu, ya makmumnya bocah-bocah, istiftahnya kencengin gak apa-apa. Umar mengencangkan doa istiftah. Ya, makmumnya Umar siapa? Memangnya bocah makmumnya Umar? Para sahabat yang lain dan atau minimal kalangan tabi'in. Memangnya makmumnya Umar kaleng-kaleng? Tabi'in, khairun nas, sebaik-baik manusia setelah para sahabat. Khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum, kan begitu. Tsumma alladziina yalunahum. Boleh. Qala Ahmadu, Imam Ahmad berkata. Adhabu, apa makna sini? Imam Ahmad adhabu di sini. Saya berpendapat, bermadhab. Jangan saya pergi. Saya pergi. Pergi. Emangnya Sarimin pergi? Adhabu, saya berpendapat. Ada yang terjemahkan saya pergi gitu. Ah, keliru ya. Saya berpendapat. Ya, saya bermadzhab atau saya berpendapat ila maruwiya, kepada apa yang telah diriwayatkan an Umar, dari Umar. Walau anna rajulan istaftaha, walaupun seandainya ada seseorang yang dia membaca doa istiftah biba'di, dengan sebagian maruwiya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebagian yang diriwayatkan dari Nabi tadi, doa-doa istiftah tadi, kana hasanan, maka itu juga baik. Ya, itu baik. Nah, doa istiftah sunnah hukumnya. Yang semua disebutkan ini sunnah. Ulama kita dari kalangan kontemporer ini, yaitu Syekh bin Baz, ditanya, gimana kalau kita baca istiftah, kemudian imam sudah membaca ayat Al-Fatihah dalam sholat jahriyah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dengerin bacaan imam, menghentikan istiftah, atau tetap melanjutkan istiftah? Kata beliau rahimahullah ta'ala, berhenti membaca istiftah dan mendengarkan bacaan imam. Ya, begitu ya. Kalau kita lagi baca, kita lagi di tengah-tengah, ya Allahumma naqini, imam udah mulai baca, ya bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillahirrahmanirrahim, maka stop. Nah, bisa dipahami sini ya. Wa kana yaqulu, dan beliau mengucapkan ba'da dalika setelah itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim, al-marjum, al-mal'un. Aku berlindung pada Engkau ya Allah dari setan. Setan itu siapa? Wah, iblis, junubu, wah junubu. Iblis dan teman-temannya. Ya, yang mana syaitan maknanya ba'udah, yang jauh dari rahmat Allah. Summa yaqra'ul Fatihata. Kemudian beliau membaca Al-Fatihah. Wa kana yajharu, dan beliau menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Wa taratan yukhfiha aktsar. Terkadang beliau juga terkadang kemudian beliau melirihkan aktsar, lebih banyak. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini layas, enggak benar. Yang benar ialah yang paling banyak menjaharkan. Loh, gimana dengan riwayat-riwayat yang kana Nabi sallallahu wa Abu Bakar wa Umar gitu kan. Yastaftihu salatahum bi alhamdulillahirabbil alamin. Hah, gimana dengan riwayat tersebut atau riwayat Anas? Saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam istaftah salatahu bi alhamdulillah. Ya. Gimana dengan riwayat tersebut? Kata Imam Syafi'i, ini dikutip oleh ya, para imam-imam Syafi'i. Ya. Di antaranya di kitab Ma'rifatus Sunan wal Asar. Ya, di kitab Ma'rifatus Sunan wal Asar oleh Al-Imam Al-Hafidz Al-Hujjah Al-Baihaqi rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Ya, dikutip oleh Syafi'i. Ya. Lah itu setelah mengucapkan basmalah. Setelah mengucapkan basmalah. Jadi apa yang dikatakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan alhamdulillah itu setelah mengucapkan basmalah. Basmalahnya kok enggak disebut? Sama ketika antum mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membaca surat di membaca di surat salat Jumat baca apa? Hah? Al-Ghasyah, Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Di hari Jumat subuh baca apa? As-Sajdah. Alif Lam Mim As-Sajdah. Rakaat apa rakaat kedua baca? Hal ata 'alal insan. Hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura, salat Al-Insan. Ya. Kemudian di salat Id Nabi baca apa? Al-A'la atau Al-Ghasyah atau Al-Qaf. Itu Nabi membaca itu kan, kan disebutkan dalam riwayat. Baca Al-Fatihahnya enggak disebutin. Hah? Al-Fatihahnya disebutin enggak? Enggak. Apa maknanya? Itu ba'da ma qara Al-Fatihah, kan begitu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra surah Al-A'la, yaqra subbihisma rabbikal a'la. Nabi sallallahu membaca subbihisma rabbikal a'la. Jangan dipahami baca Al-A'la tok. Rakaat kedua Al-Ghasyah tok. Itu takdirnya. Takdirnya, nah, emangnya irob aja yang bisa ditakdirkan. Nah, ini juga. Nah, takdirnya, syarahnya kata para ulama Syafi'i ya, syarahnya, takdirnya itu setelah beliau membaca Al-Fatihah. Ba'da maqra'a Al-Fatihah. Begitu juga kata Imam Syafi'i. Riwayat-riwayat yang menerangkan Nabi SAW membaca sholatnya dengan, ya memulai sholatnya dengan basmalah, apa dengan alhamdulillah, itu setelah ba'da maqra'a bismillahirrahmanirrahim. Jahratan, dengan jahr. Paham enggak antum sini? Makanya Imam Syafi'i berpendapat orang yang tidak membaca basmalah ya, la tujzi. Salatnya enggak cukup. Nah, kalau antum ngimamin di masyarakat, yang masyarakat kita adalah Syawafi ya, Syawafi masyarakat kita. Imam pendapat mazhab Syafi'i. Antum tiba-tiba alhamdulillah rabbil alamin, mereka ngulangin salatnya, antum yang disalahkan. Mereka punya imam. Imamnya siapa? Syafi'i. Nah, wah ini enggak benar, salah. Antum yang disalahkan. Lah, iya. Makanya kan saya di kemarin di kajian Fiqh Syafi'i Mubtadi sudah jelasin. Kita ini ya berdakwah jangan sampai fokus dakwah kita itu terganggu diribut masalah fikih yang mu'tabarah. Fikih-fikih yang khilafnya itu mu'tabarah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab selalu mendakwakan tauhid. Berselisih dengan para penyelisih beliau, iya na'am. Tapi beliau diselisihi dalam masalah apa? Akidah, bukan fikih. Karena beliau bermadhab Ibnu Taimiyah. Oh, jangan ditanya penyelisihnya, banyak sekali dari kalangan Asy'ariyah, Jahmiyah semuanya musuh-musuh beliau. Tapi beliau diselisihi oleh para musuh-musuh beliau dalam hal apa? Akidah, prinsipil. Enggak ada dalam masalah, oh Ibnu Taimiyah tuh enggak kunutan, oh Ibnu Taimiyah tuh enggak jahar basmalah, enggak ada kayak gitu-gitu. Ya. Kenapa? Lentur. Kalau antum mau dakwah tauhid, apa dakwah tauhid udah berantem duluan? Soal kunut, soal jahar basmalah, itu mu'tabarah. Khilaf-khilaf yang mu'tabarah. Apalagi di sini sebutin wa kana yajharu bi bismillahi. Lihat, baca sendiri kan. Dan beliau menjaharkan bacaan basmalah. Udah tahu ada petunjuknya. Udah tahu ada. Ditinggalin terus seolah-olah kalau baca basmalah itu enggak sah. Itu pendapat siapa? Nah, justru dalam madhab Syafi'i itulah yang diamalkan, itu ma'mul, itu yang diamalkan. Siapa yang bilang enggak sah kalau baca basmalah dijaharkan terus menerus? Siapa yang bilang enggak sah? Satu fuqaha pun enggak ada. Ya, yang ada ialah juhala, bukan fuqaha. Kalau fuqaha jelas itu Ibnu Qayyim. Siapa yang bilang enggak sempurna? Oh, kalau enggak baca hamdalah, enggak baca bismillah. Iya, itu menurut pendapat Syafi'i. Kenapa? Karena basmalah bagian dari sabul ma'ani. Ya, sabul ma'ani 7 ayat yang betul teman. Ya. Dan dia adalah bagian dari Al-Fatihah. Nah, kalau enggak dibaca bismillah itu enggak sah. Indah Syafi'iyah. Ya. Adapun riwayat-riwayat yang oh Nabi membuka salat dengan hamdalah, gampang aja kata Syafi'i. Itu setelah membaca bismillah, sama ketika antum mendengar Nabi membaca salat di salat Jumat, salat Al-A'la Al-Ghasyiyah. Itu setelah membaca Al-Fatihah. Memangnya langsung dipahami enggak baca Al-Fatihah, cuma baca Al-A'la Al-Ghasyiyah aja. Siapa yang memahami itu? Pasti ada takdirnya, ada takdirnya. Sama kayak tadi hadis tadi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya statihu salatahu bi alhamdulillah. Itu takdirnya setelah membaca bismillah. Ngerti sini fikihnya? Jangan kolot, taunya alhamdulillah alhamdulillah. Itu kolot. Ikhwan siapa? Ya, biar tahu khilaf, biar tahu khilaf. Kata al-Imam Qatadah dikutip oleh Ibnu Abdul Bar di Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, man lam ya'rif al-khilaf lam yashum anfuhu al-fiqha. Siapa yang enggak kenal khilaf, hidungnya belum cium aroma fikih, boro-boro dia kenal fikih, cium aroma fikih aja enggak pernah. Cium aroma fikih aja enggak pernah. Nah, ini miskin minal fuqara. Nah, ini di bawah derajat awam. Di bawah derajat awam, enggak ada tempat bagi dia untuk berpendapat, apalagi mau protes-protes. Hah? Enggak ada tempat. Kalamuhu la yusma. Ya. Kalamnya itu la yultafat ilaih, kalamnya dibuang tong sampah, enggak ada. Kenapa? Karena dia enggak kenal fikih. Cium fikih aja belum pernah. Kenapa? Karena enggak tahu khilaf. Nah, kalau tahu khilaf, oh iya. Lentur, antum pulang ke kampung, sholat orang kampung itu biasa Syafi'i ya. Nah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi. Tapi kalau antum kolot, bodoh amat sunnah nih. Alhamdulillahirobbilalamin. Tiba-tiba habis sholat iqomah lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang iqomah lagi? Makmum antum. Ah, rasain. Bikin fitnah. Bangga lagi jamaah saya. Saya udah sholat. Terus mereka sholat lagi, dikiranya saya kafir apa? Enggak sah apa? Kenapa ya memangnya? Saya cuma mensirkan basmalah. Lah, yang jahil siapa sekarang? mereka membatalkan sholat punya imam. Imamnya siapa? Syafi'i. Anda mensirkan basmalah di tengah Syafi'iyah, siapa imam Anda kayak begitu? Bisa dipahami enggak? Kayak begini-gini nih, aduh, kalau sampai ribut masalah ini, rendahan. Ya. Ribut itu masalah prinsip, Jahmiyah, Asy'ariyah, sama Kuburiyun, sama Khawarij, sama Syi'ah itu, ini jahit. Itu baru fokus dakwah situ. Lihat ya, Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Qayyim, dakwah mereka enggak ada ribet-ribet kayak gini. Enggak ada kayak gini-gini. Enggak kayak orang-orang sekarang yang mengaku-ngaku mendakwakan tauhid, ributnya kunut subuh. Tauhid yang mana yang diributin? Ributnya itu, ributnya jahar basmalah. Apa-apaan kayak begitu. Ya itu udah lewatin aja. Kalau pun antum berpendapat enggak basmalahnya enggak dijaharkan, ya udah. Dijelaskan aja. Basmalah itu cuma terkadang, yang seringnya ialah disirkan. Ya udah, tapi jangan jadi pembahasan. Yang rojih bantah. Arad alam man yajhar basmalah. Wah ya Allah. Sampai bikin bantahan terhadap orang yang menjaharkan basmalah. La tadhkur itu brand. Jangan sebut merek-merek. Buku-buku yang kontemporer kayak begitu, nah, bukan jadi buku yang pokok. Baik. Mana lagi tadi? Mana? Wa kanat qiraatuhu maddan, dan bacaan Nabi itu maddan, panjang, artinya enggak buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Mad. Wa yaqifu 'inda kulli ayatin, beliau berhenti pada setiap ayat, satu ayat berhenti. Wa yamuddu biha sautahu, dan memanjangkan suara beliau. Fa idza faragha min qira'atil Fatihati qala amin. Apabila beliau setelah selesai membaca Al-Fatihah, ini dalam surat Jahriyah tentunya, beliau mengucapkan amin. Amin maknanya istajib, isim fi'il amr. Fa in kana yajharu bil qira'ati rafa'a biha sautahu. Apabila beliau menjaharkan qira'ah, maka beliau mengeraskan suara beliau. Wa qalaha man khalfahu, mengeraskan bacaan amin, dan orang-orang yang di belakang beliau, makmum, qolaha juga mengucapkannya amin. Waladdallin amin. Nah, para makmum juga membaca amin. Wa kana lahu saktatan, dan beliau memiliki dua saktah. Saktah itu apa sih? Saktah itu berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam salat punya dua sakta. Saktatun baina takbirati wal qiraati, satu berhenti sejenak itu di antara takbir dan qiraah. Takbiratul ihram dan qiraah. Allahu akbar. Dan qiraah ada sakta. Jangan Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada sakta. Ini minas sunnah. Waktulifah. Nah, sedangkan saktah yang saniyah, yang kedua, yang mana? Waktulifah, diperselisihkan. Fisaniyati, pada saktah yang kedua. Faruya, diriwayatkan ba'dal fatihati. Ada yang diriwayatkan saktah yang kedua setelah baca al-fatihah menuju bacaan surat. Waruya qabla ruku. Tapi ada juga yang diriwayatkan, saktanya bukan, tapi sebelum ruku, setelah membaca surat, kemudian hendak ruku. Kila, ada yang menyatakan bal saktatani ghairul ula. Ada yang menyatakan Nabi SAW punya dua saktah selain saktah yang pertama. Jadi ada dua saktahnya, saktah setelah baca Al-Fatihah dan saktah setelah baca surat sebelum ruku. Di samping saktah yang pertama, yaitu setelah takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Ada yang menyatakan demikian. Wadzahiru, namun yang nampak ialah annahuma isnatani faqat, bahwa bahwa saktahnya tersebut dua saktah saja. Wa amma salisah, adapun yang ketiga, saktah yang ketiga. Saktah yang ketiga berarti yang mana? Yang antara surat dan ruku. Itu falatifatun. Falatifatun itu, latifah itu kan lembut. Maksudnya apa? Lebih sedikit daripada yang itu. Yaitu seolah-olah cuma sebentar aja. Falatifatun. Saktah yang ketiga itu. Kenapa? Li ajli tarad dan nafas. Ya, saktah ini apa tujuannya? Untuk menarik nafas. Faman lam yadhkurha falikisoriha. Ya, maka siapa yang tidak menyebutkannya, ini karena terlalu pendeknya. Ada ulama yang tidak menyebutkan saktah yang ini. Kenapa? Karena pendek sekali saktahnya. Itu latifah. Baik. Ini udah dibaca belum berikutnya? Fa'idha faraqa. Belum. Coba dibaca. Ah, Syekh Rizki, dia punya buku dia. Bukan ahlu PDF lagi, ahlu kitab. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha faraqa min al-Fatihah akhadha fi surati ghairiha. Wa kana yutiluha taratan. ويخففها لعارض من سفر أو غيره ويتوسط فيها غالبا فصل في قراءة صلاة الفجر وكان يقرأ في الفجر بالنحو 60 آية إلى 100 وصلاها بسورة قاف وصلاها بسورة روم وَصَلَّاهَا بِإِذَا الشَّمْسُ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَصَلَّاهَا بِسُورَةِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا وَصَلَّاهَا بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَكَانَ فِي السَّفَرِ وَصَلَّاهَا فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنُونَ حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في ركعة الأولى أخذته سعلة فركعة وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام السجدة وهل أتى على الإنسان لما اشتمل imashtamalata alaihi min al-mabda. Terus min zakara al-mabda'a wal ma'ad min zikri al-mabda'i wal ma'adi wa khalaqa adama wa khalqi adama wa dukhulil jannati wan nari. Atau antum dukhuli atau ada dukhulihi? Dukhuli tanpa ada ha. Ada terus. Wa zikri ma kana wa ma yakunu fil jumu'ati. Kama kana yaqra'u fil majami'il 'idhami. Kal a'yadi wal jumu'ati bisurati qaf. Waqat tarabat wasabbih walaghash sabbah walaghashiyati. Baik. Sabbah artinya sabih, bukan sabah. Sabih ini ala-ala ya. Sabih isma rabbikal a'la. Sabih nah. Wasabbih walaghashiyati. Dari mana tadi? Fa'idha faragha min qira'ati al-Fatihati akhadha fi surati ghairiha. Apabila beliau telah selesai membaca Al-Fatihah, maka beliau memulai membaca surat yang lainnya. Wa kana yutiluha, beliau memanjangkannya taratan terkadang, wa yukhaffifuha, dan beliau meringankannya, memendekkannya. Kenapa diringankan, dipendekkan? Li'aridin, karena ada satu ya ada satu hal yang menuntut hal tersebut. Ya, kenapa? Min safarin, karena ada safar, au ghairihi atau yang lainnya, karena ada anak yang menangis, anak kecil yang menangis, khawatir ya ibunya resah. Wa yatawassatu fiha ghaliban, dan beliau kebanyakan ghaliban umumnya sedang, yatawassat di antara panjang di antara pendek. Wa kana yaqra'u fi fil fajri binahwi 60 ayatan ila 100. Beliau membaca di salat, di membaca surat di salat subuh itu sekitar 60 ayat sampai 100 ayat. Wa sallaha bi surati Qaf. Beliau membaca surat di surat Qaf, wa sallaha bi surati Rum, dan membacanya di salat subuh itu surat Qaf dan surat Ar-Rum. Wa sallaha idza syamsu kuwirat, wa sallaha bi surati idza zulzilatil ardh. Tapi kalau baca di salat subuh surat Al-Zalzalah dan surat At-Takwir, itu kata para ulama fi safar. Ya, di safar. Tapi kalau lagi enggak safar, umumnya baca yang panjang-panjang. Ya fi raka'ataini kiltaihima, dalam dua rakaat keduanya. Wa shalaha bil muawwidzatain kana fi safar. Nah, terkadang dengan dua bacaan muawwidzatain, yaitu surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas dalam safar. Ya, dalam salat subuh. Wa shalaha wastaftaha, dan beliau salat subuh kemudian beliau membuka dengan surat Al-Mu'minun. Qad aflaha al-mu'minun hatta idza balagha dzikra Musa, sampai kepada penyebutan kisah Musa. Summa arsalna Musa wa Harun, gitu kan. Fi raqatil ula, di rakaat yang pertama. Belum selesai ini baca Al-Mu'minun, ternyata akhadathu sal'atun. Sal'ah, batuk menimpa beliau. Akhadathu asabathu. Batuk menimpa beliau. Beliau terkena batuk. Akhirnya beliau putus faraka'a, maka beliau langsung rukuk. Karena surah, membaca surat ya ikhwah, itu bukan rukun. Hah? Bukan rukun. Artinya kalau ketika batuk kita ya, ya sudah rukuk aja. Terus lagi baca ngeblank, ya. Lagi baca ngeblank. Yang di belakang juga ngeblank. Karena yang di belakang juga bukan ulul ahlam wan nuha, kan kata Nabi liya ni minkum ulul ahlami wan nuha, kan begitu. Harusnya yang di belakang imam yang berilmu juga, yang belakang bocah. Ya udah, gimana? Enggak usah diulang lagi. Wah, diulang lagi deh. Pokoknya bersikeras. Ya udah langsung ruku. Ya, langsung ruku. Nah. Wa kana yusalliha yaumal jumu'ah. Dan beliau membacanya pada hari Jumat, membaca sholat subuh di hari Jumat, alif lam mim sajadah di rakaat pertama, dan hal ata'ala al-insan, surat ad-dahr atau surat al-insan di rakaat kedua. Ya, ini sunnah. Ya, tapi Al-Khatib Asy-Syirbini di kitab beliau Mughnil Muhtaj menerangkan, ini memang sunnah, tapi supaya jangan sampai dianggap wajib, boleh sesekali jangan baca alif lam mim as-sajadah dan juga hal ata'ala al-insan hinu min ad-dahr. Bisa dipahami enggak sini? Ini memang sunnah, tapi supaya jangan dianggap wajib, sesekali, dua bulan sekali lah, bacanya beda. Oleh karena itulah salah seorang imam Masjid Al-Haram, siapa namanya, saya lupa ya. Ya, biasanya nih, kalau di Masjid Al-Haram, 10 hari terakhir, itu baca kunut. Kunutnya panjang-panjang, kunut witir. Baca kunut witir panjang-panjang. Dan biasa di rakaat pertama ala-ala, rakaat kedua al-kafirun, rakaat ketiga al-ikhlas. Ya, apalagi kalau Syekh Sudais. Ya, di malam 27 kemarin, Syekh Sudais baca kunut witir hampir sama panjangnya dengan satu kali sholat. Atau bahkan lebih, iya. Semua didoain. King Salman didoain, anaknya didoain. Bin Salman itu si Muhammad bin Salman didoain. Semua didoain. Yang enggak ngerti bahasa Arab juga ikut-ikutan nangis. Ya, ya namanya karena terbawa larut ya suasana. Ya. Nah, itu memang beliau seperti itu. Nah, tapi ada satu imam, saya lupa namanya siapa ya. Yang udah tua tuh ya, masalah. Siapa namanya? Yang di mana? Mekah, Masjidil Haram. Nah, beliau out of box. Nah, keluar dari hukum asal. Dia beliau ya hafidzahullah di rakaat pertama enggak mau baca ala-ala, witir. Baca yang lain aja umum. Rakaat kedua enggak mau al-kafirun. Rakaat ketiga enggak mau. Pas kunut witir biasa aja baca. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman atait wa tawallana fiman tawallait wa qina bi rahmatika syara'in. Bila wa qina bi rahmatika. Dan seterusnya habis itu belum langsung sujud. Sebelum-sebelumnya Syekh Maher Muaykili, bukan Maher yang antum kenal. Syekh Sudais, Syekh Surain itu Syekh Surain sip 2. Karena sip-sipan kemarin. Sip pertama pada Isya, sip kedua jam 12:30. Itu semua, kalau sip kedua enggak ada lagi kunut witir. Kunut witir hanya di sip pertama. Syekh Surain khusus sip 2 bersama Syekh Maher. Ya. Ya itu yang kunut itu sebelumnya ulamanya semua panjang semua. Tahun-tahun sebelumnya juga begitu, panjang-panjang semua. Ada syekh yang ini out of box. Pendek. Nah, Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini ya, para pemuka mazhab Syafi'i di kitab beliau Mughnil Muhtaj ya, syarah dari Minhaj menyatakan demikian. Nah, itu dianjurkan untuk menyelisihi apa yang sunnah sesekali. Kenapa? Supaya tidak dianggap wajib. Misal imam sini, siapa sih imam sini? Rawatibnya ganti-ganti ya, Abu Reha, nah, kemudian ya, Syekh Nur Ali Al Muwahhid, nah, kemudian siapa lagi sini? Nah, bacanya misalkan subuh as-sajadah halatal al insan, nah, jangan terus-terusan sesekali baca ganti yang lain, ya, supaya tidak dianggap wajib. Nanti ada orang yang enggak ngerti. Dia taunya ini wajib. Pas enggak baca itu, loh, kok enggak sih? Wah, akan resah hati dia. Wah, kok enggak baca Alif Lam Mim sih? Kok enggak baca Al Insan sih? Wah, enggak benar nih. Nah, akhirnya demikian. Bisa dipahami sini. Ya, lagi witir juga demikian. Ala-ala sesekali diselisihi, baca aja. An-Naba kayak ya. Baca aja Al-Munal ya. Al-Infitar kayak, dan seterusnya. Kenapa dibaca Alif Lam Mim Sajadah dan Al Insan? Lima stamalata alaihi minal mabada'i wal ma'adi wa khalqil adami wa dukhulin nar jannati wan nar wa dzikri makana ma yakunu fi yaumil jumu'ati. Karena kandungan kedua surat tadi berupa penyebutan hari mabda penciptaan makhluk, ma'ad hari berbangkit, hari nanti kembali di akhirat, penciptaan Adam, masuknya Adam ke surga, masuknya makhluk ke surga, masuknya makhluk ke neraka, dan penyebutan apa yang terjadi pada hari Jumat. Kama kana yaqra'u fil majami'i al-idami, sebagaimana beliau membaca dalam sholat yang di situ majami', tempat keramaian berkumpul, al-idham yang sangat besar, sholat Jumat, sholat Id, gitu kan, kalayat semisal sholat Id wal Jumu'ah bi surati Qaf waqtarabat surah al-Qamar wasabbih al-ala wal ghasiyah. Baik ya, terus baca siapa? Al-Bar. كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك فيتوضأ Hah? Ya tawat. Fa ya tawat da'u. Maksudnya saya tawat da'u. Mansub. Mana amil nasabnya? Terus. Fa ya tawat da'u. Wa yudriku nabiya fi rakaat salat ula. Fa nabiya salat ula. Ada selawatnya itu dibaca itu. Ada selawatnya. Enggak ada. Ya sudah. Antum baca aja. Karena bakhil. Teman. Zuki, man zukir. Man, ya. Siapa yang disebutkan? Man zukirtu indahu wa lam yusalli alai. Bakhil yang disebutkan namaku di sisinya, dia enggak berselawat. Didoain Jibril juga. Jibril mengucapkan amin. Siapa itu? Yang orang yang disebutkan namaku di sisinya wa lam yusalli alai. Itu didoain Jibril, enggak dapat rahmat. Walaupun enggak ada selawatnya, tapi ada nama nabinya. Kita dengar, kita baca. Ya udah. Terus mimma yudhiruha tawahu muslimun wa kana yaqra'u fiha taratan bi alif lam mim tanzil as-sajdah wa taratan bi sabbihi isma rabbikal a'la wa wal layli idza yaghsha wa was-sama'i dhatil buruj wa amma al-'ashru fa'ala nisfi min qira'ati adh-dhuhri idza talat wa biqadriha idza qusirat wa amma al-maghrib fa kana hadhu fiha khilafu 'amali nasi khilafa khabar kana khilafa 'amali nasi al-yawma fa innahu sallaha marratan bil a'rafi masyaallah fi raq'atayni wa marratan bit-turi wa marratan bil-mursalati wa amma al-mudawamatu 'ala qira'ati qisar al-mufassal fiha fa huwa min fi'li Marwana. Walihada ankara alaihi Zaid ibn Sabit. Zaid ibn Sabit. Qala ibn Abdil Barri ruya anhu anna hasbuk cukup. Wa amma zuhru, adapun salat zuhur. Fakana yutilu qira'ataha ahyanan. Maka beliau terkadang memanjangkan bacaannya. Masya Allah. Ini di salat zuhur. Oh, hatta qala Abu Sa'id. Sampai-sampai Abu Sa'id berkata, kanat salatu dhuhri tuqamu. Salat zuhur telah ditegakkan. Nabi sudah bertakbir. Nah, beliau hendak memberikan gambaran bagaimana panjangnya bacaan Nabi di salat zuhur. Fayadhhabu adh-dhahib. Maka seorang yang pergi, dia hendak pergi. Ilal baqi, ke baqi. Dia pergi. Ya, dia di masjid nih, dia ke baqi dulu. Dia di masjid, Nabi sudah takbiratul ihram. Dia pergi ke baqi. Ya, walaupun enggak terlalu jauh, tapi lumayan kalau jalan kaki dari masjid Nabi. Fayaqdi hajatahu, kemudian dia sudah tunaikan hajat dia ke baqi. Sumayaqdi ahlahu, kemudian dia pulang, datang ke keluarganya. Pulang ke keluarganya, fayatawaddau, wudu di rumahnya. Nah, kemudian dia ke masjid lagi. Yudrikun Nabi SAW fi rakaatul ula. Maka dia akan tetap mendapati Nabi SAW masih dalam rakaat yang pertama. Masya Allah. Hah? Berarti? Panjang tuh. Nah, itu gambaran panjangnya salat Nabi SAW di zuhur. Ya. Mimma yutiluha, karena beliau memanjangkannya, hadis riwayat Muslim. Wa kana yaqra'u fiha taratan, dan beliau terkadang membaca di salat zuhur bi qadri, itu seukuran alif lam mim tanzil surat As-Sajdah. Masyaallah. 30-an ayat lebih. Wa taratan, nah, terkadang seukuran sabi isma rabbikal a'la atau walaili idza yakhsha atau wasama idatil buruj. Nah, itu terkadang. Terkadang kalau pendek. Terkadang kalau panjang, ya kayak gitulah gambarnya. Udah di masjid, takbiratul ihram, dia ke baqi, sudah kelar hajat dia di baqi, dia pulang ke rumah. Pulang ke rumah dia wudu, dia ke masjid, masih dapat rakaat yang pertama. Gambaran umum. Sekarang antum gitu, salat di Al-Hasan. Takbiratul ihram, imamnya. Oh enggak, ke sana dulu. Saya pulang dulu. Ke bebek tepi empang dulu. Udah selesai tunaikan hajat, makan siang, ya. Ya, kemudian pulang ke rumah, di baju nyantai-nyantai, gitu kan? Tapi Mau ke masjid udah salam. Udah pulang, sendalnya udah kosong. Nah, kalau kita begitu, kalau di Nabi enggak. Di zaman Nabi enggak demikian. Mana lagi tadi? Wa mal asr, adapun salat asar, fa'ala nisfi min qira'ati dzuhri, yaitu separo dari qira'ah yang dibaca di salat zuhur idza talat. Kalau salat zuhur itu panjang. Wa biqadriha idza qusirat. Nah, itu sebanding seukuran dengan salat zuhur apabila salat zuhur itu pendek. Tadi kalau salat zuhur pendek bacanya apa? Subhis marabbikal a'la atau apa? Wal laili idza yakhsha, kemudian wasama idzatil buruj. Nah, salat asar kurang lebih itu. Itu pun kalau itu kan ukurannya udah pendek itu. Salat asar itu pun kalau antum dawamkan udah kena protes. Protes terselubung dari makmum dengan batuk. Itu isyarat itu. Waduh, berarti panjang ini. Udah dah, besok-besok bacanya Al-Kausar ajalah. Ina atau Inal Kausar. Hah? Ina atau Inal Kausar aja udah. Mana lagi tadi? Wa amal maghrib, adapun salat maghrib, fakana hadyuhu, maka bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam fiha, pada salat maghrib, khilafa amilan nasi al-yawma, itu berbeda dengan apa yang diamalkan manusia saat ini. Fa innahu sallaha marratan bil a'rab, masyaallah. Salat maghrib baca larab. Antum terapin di sini, masuk koran antum. Viral di Facebook sama di Twitter, Instagram. Si bocah ngapa ya katanya? Ya. Iya, viral antum. Iqbal ngimamin ya. Salat maghrib baca larab. Oh, di komentar ini bocah ngapa ya? Bocah kenapa nih? Belum ngopi apa dia? Ngambeknya jelek katanya. Baca larab. Padahal itu bimbingan Nabi. Nah, tapi karena bimbingan ini jauh dari diketahui oleh orang-orang, akhirnya kalau salat maghrib panjang-panjang, ya udah, ya kena demo berjamaah, batuk semua tuh, batuknya tuh dimacam-macam tuh jenisnya, ada yang berdahak, ada yang kering, nah, itu tuh, udah tuh semuanya tuh, ya, masya Allah. Fi rakaatain. Nah, itu tapi al-Arab dibagi dua. Al-Arab dibagi dua. Tetap aja lumayan. Satu lembar pertama aja antum baca di satu rakaat udah. Wah, imamnya gahar juga nih. Gahar katanya imamnya. Itu baru satu lembar pertama. Imamnya gahar juga nih. Satu rakaat kedua, satu lembar kedua. Jadi 4 halaman. Wow, gahar banget ini. Masya Allah. Gahar katanya. Ya. Wattur marotan wal mursalat marotan. Ah, baca surat Tur di rakaat pertama atau juga baca surat Al-Mursalat. Ya, akhir juz 29. Rakaat kedua. Wah, kita baca apa surat terpendek juz 29. Al-Qiyamah. Di satu rakaat. Wah, wow, itu aja udah. Maghrib baca Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Lah, maghrib baca ginian kata makmum. Maghrib itu Al-Kafirun, qul huwallahu ahad. Itu salat sunnahnya, ba'diyahnya baca itu. Bukan bacaan salatnya. Maruya enggak diriwayatkan kalau bacaan salatnya baca itu. Ya. Wa amal mudawamatu ala qiraati qisarin mufassal fiha, adapun mudawamah terus-terusan di salat maghrib membaca surat yang qisarin mufassal, surat-surat pendek fiha pada salat maghrib, bahwa min fi'li Marwan, itu merupakan perbuatan ya pemimpin Madinah saat itu Marwan, nah Marwan bin Hakam. Ulihada angkaru alaihi Zaid bin Sabit. Oleh karena itu, ini diingkari oleh sahabat yang mulia Zaid bin Sa'ad. Gak benar ini. Maghrib pendek-pendek terus. Nah, Berarti kalau Zaid bin Sabit ada di Masjid Al-Hasan, tiap maghrib protes ke kita. Hah? Zaid, Sabit yang ini malah senang. Nah ini kata dia. Kata kena protes terus ini. Maghrib kau baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Waduh. Wa amal isya. Ya, mana lagi tadi? Qala Ibnu Abdul Bar. Sudah dibaca belum? Belum. Ah, Sabit, Sabit baca Sabit. Alif Lam Mim Sad itu surat apa Sabit? Hah? Tadi Al-A'raf. Nah, terus. Abi As-Sabati, Abi Luqmani, wa sabbih isma rabbikal a'la, wa tili, wa bi Mu'awwidhataini. Mu'awwidhataini, wa bi mursalati, wa anna. Nah, ini Mu'awwidhataini ini pada siapa? Pada siapa? Bikisol Mufassol. Kisol Mufassol itu kan surat-surat pendek. Ada pembagiannya kalau mushaf tersebut. Ya. Kalau yang Kisol Mufassol itu di awal, mulai dari surat Qaf sampai selesai, sampai An-Nas. Itu namanya Kisol Mufassol. Terus Sihahun. Terus Limu'adin, sahabat Mu'ad. Limu'adin biha bisyamsi wa duhaha wa bisabbih isma rabbikal a'la wal layli idza yaghsha wa nahwiha wa anthara alayhi qira'atahu biha bil baqarati wa qala afattanun fattan wazan fa'al sikum balagha afattan anta ya Mu'adu wa ta'allaqa An-Naqqarun. An-Naqqaruna bihadhihi al-kalimati wa lam yaltafitu ila ma qablaha wala ma ba'daha. Nah. Ibnu Abdul Bar berkata, Ibnu Abdul Bar ulama Ahlussunnah ya, yang bermadhab dengan madhab Maliki, beliau pemuka madhab Maliki. Ru'ya anhu annahu qara'a fil maghrib bi alif lam mim sad. Masyaallah. Diriwayatkan dari beliau bahwasanya beliau membaca ya, Nabi sallallahu membaca di salat maghrib, membaca surat Al-A'raf, baca surat Saffat, baca surat Dukhan. Terkadang membaca subhisma rabbikal a'la at-tin, dua surat perlindungan, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, membaca musyarat. Wahyu masyhur. Ini yang masyhur ya. Annahu kana yaqra'u biha biqisarin mufassal. Beliau membaca di salat maghrib dengan surat-surat pendek. Jadi mulai dari surat Qaf sampai An-Nas. Kulluha azarun sihahun masyhuratun. Semuanya ini asar riwayat-riwayat yang sihah, yang sahih, yang masyhurah, yang terkenal. Adapun isya yang akhirah, faqara'a fiha sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu membaca di surat di waktu salat Isya at-tin. Waqata. Waqata yuqitu itu maknanya memberikan waktu, menentukan waktu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukan waktu untuk Mu'ad ya membacanya asy-syams di surat Isya, asy-syams wa duhaha kemudian subhisma rabbikal a'la wal-laili idza yakhsha. Ini Nabi menganjurkan kepada Mu'ad begitu. Ya, setelah mendengar aduan Mu'ad di kampungnya membaca surat yang panjang sekali, Al-Baqarah, Ali Imran, Masya Allah. Ya, maka Nabi berkata, ya, setelah Mu'ad baca itu, kan ada jamaahnya yang gak kuat, lari, apa namanya, keluar dari sholatnya Mu'ad, karena panjang banget. Mu'ad mengatakan, oh dia itu munafik. Ya, maka orang yang dituduh tadi enggak terima. Enak aja saya munafik, ngadu dia ke Nabi. ngadu ke Nabi begini begini. Maka Mu'ad dipanggil. Apa tanun anta ya Mu'ad? Apa kamu mau jadi tukang fitnah Mu'ad? Fattan itu sigha mubalaghah. Tukang fitnah. Ya. Tukang fitnah. Maka Nabi memanggil, kalau kamu sholat sama orang-orang, ya baca ya asyam, ad-duha, sabismi rabbikal a'la, wal-laili idza yaghsha dan semisalnya. Walihada angkara alaihi qira'atahu qafiha bil baqarah. Oleh karena itu Nabi SAW mengingkari bacaannya Mu'ad di sholat isya yang akhir, itu membaca surat Al-Baqarah, itu kehamilan secara utuh. Hah? Iya. Mantap. Ya, perhatikan waktu isya ya. Para ulama ini kan isya al-akhirah. Isya waktu isya itu para ulama berselisih. Kapan akhir waktu sholat isya? Sebagian ulama menyatakan dia adalah sepertiga malam terakhir. Sebagian ulama menyatakan tengah malam. Sebagian yang menyatakan sampai menjelang subuh. Allah alam ini mungkin di tengah malam. Ya, ini mungkin di tengah malam. Ngerti enggak kalau tengah malam? Matahari terbenam jam 6 sore. Kemudian fajar shadiq jam 4 pagi. Berapa jaraknya? 10. Bagi 2 5. Berarti tengah malam jam 11. Itu tengah malam. Nah, ini mungkin lahirnya jam 11 malam. Baca berapa tadi? Mu'ad Al-Baqarah. Mantap. Radhiyallahu anhu. Ya, ini mungkin semangatnya beliau. Beliau kan enggak tahu, baru dikasih tahu Nabi jadi tahu. Ya, mungkin beliau belum tahu waktu itu. Hah? Sampai menjelang subuh 3 juz lebih. Hah? Kelar salat Isya jam berapa? Jam 2 atau jam 1 kali? Jam 1. Ya Allah. Itu dalam keadaan berjamaah sampai sahabat. Iya. Bukan, kan ada aduan. Kalau sholat sendiri siapa yang ngadu? Nah, tapi lihat, perhatikan. Perhatikan komentar beliau di sini. Fata'allaqan naqqarun. Namun, naqqarun. Naqqarun itu orang-orang yang sholatnya pengen cepat-cepat. Itu ta'allaqo. Dia bergantung, apa berpegang. Dia malah manfaatin riwayat ini. Bihadhil kalimah, dengan riwayat ini. Oh, kalau sholat jangan panjang-panjang dong. Ini ala-ala al-qasiyah. Sabihi apa ini? Al-lail, ad-duha, ini pakai ini. Ya. Walam yaltafitu ila qablaha wala ma ba'da. Tapi mereka tidak menoleh, tidak mau memperhatikan sebelumnya maupun setelah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat Maghrib berjamaah bersama sahabat Al-A'raf bagi 2. Mantap. Sekarang siapa? Imam sini. Siapa sih? Repi. Nah, besok praktekin entar malam praktekin Repi. Al-A'raf antum bagi 2. Hah? Habis isaknya antum ditungguin nomor. Mana imamnya nih? Mana imamnya nih? gitu. Ya, cukup dulu ya. Nanti insyaallah kita lanjut. Ya, mengenai salat Jumat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka